بالله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca matan yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitab Syarh Sunnah dan disyarah oleh Syekh Rabi hafizahullah taala. Poin yang ke-97 di matan, kalau ada waktu masih tersisa kita kembali membaca sedikit syarah terkait dengan fitnah besar yang melanda umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan di pertengahan Khalifah Uthman ibn Affan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa'lam annal mut'ata mut'atan nisa'i wal istihlala haramun ila yaumil qiyamati. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah bahwa al-mut'ah, mut'atan nisa, nikah mut'ah, satu, wal-istihlal, al-istihlal akan disebutkan mas'alatul tahlil, dua jenis perbuatan ini adalah haram sampai hari kiamat. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, apa yang disebutkan oleh al-musannif, ada dua masalah. Yang pertama adalah mas'alatul mut'ah, nikah mut'ah bagaimana gambarannya akan disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Rabi hafizahullah. Yang kedua adalah mas'alatul tahlil. Mas'alatul tahlil, beliau memulai dari mas'alatul tahlil. Apa definisinya? Kata beliau, idza tallaqa imra'atahu talaqan batan wa arada an yuraji'aha wa hiya qad hurrimat 'alayhi. Mas'alatut tahlil, kalau kita bahasa Lomboknya itu Cina buta, ya, becina buta kata orang Lombok, yaitu seseorang yang telah menceraikan istrinya 3 kali, ya, berarti talak bain, dan dia ingin kembali kepada istrinya yang sudah ditalak, dicerai 3 kali cerai, dalam kondisi diharamkan wanita ini atas suami tersebut atau lelaki tersebut. Inilah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Jika dia menceraikan istrinya, yaitu 3 kali talak, maka tidak halal baginya sampai wanita itu nikah dengan lelaki yang lain. Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, terjadi di masa itu. Dan terjadi, kata beliau, sampai pada masa kita sekarang ini. Seorang lelaki menceraikan istrinya 3 kali, saya cerai kamu, talak rujuk. Berikutnya terjadi hal, saya cerai kamu, rujuk kembali. 3 kali, suatu masalah terjadi, saya cerai kamu, rujuk. Ini sudah 3 kali. Barakallahu fikum. Lalu kemudian setelah itu muncul penyesalan pada kaum lelaki ini. Ya, oleh karena itu jangan gampang dan mudah. Karena persoalan mungkin berat dirasa, sudah ucapan kalimat cerai. Jangan. Barakallahu fikum. Ya, kita menahan sang istri dengan penuh kekurangan yang ada, itu tetap akan lebih baik. Karena Anda belum tahu, jikalau barakallahu fikum mendapatkan yang keberikutnya, akan lebih baik nasib. Ya, dipertahankan. Kalau memang sudah sekian cara, dengan penuh kesabaran, dengan beristikharah, meminta pilihan yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla, ada jawaban bismillah. Thumma nadim, kemudian dia menyesal. Nah, tentu tidak akan mungkin dia bisa kembali. Maka salah satu cara dan langkah, meminta orang lain untuk menikahi wanita tersebut. Ya, menikahi wanita tersebut, ya, dengan dia siap menanggung segala-galanya. Namun, ya, 1 hari atau 3 hari atau sekian, Anda ceraikan. Barakallahu fikum. Jadi membayar orang lain untuk kemudian menikahi, ya, terlalu rendah kita kalau kita mengatakan bekas, ya. Barakallahu fikum. Ya, istri yang sudah diceraikan 3 kali tersebut, barakallahu fikum, membayar orang, menentukan waktu sekian hari atau mungkin 3 hari atau mungkin Anda harus ceraikan untuk kemudian dia nikahi kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan, bahkan menyebut laknat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang berbuat demikian dan orang yang diperbuat untuknya. Dua-duanya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan ini, barakallahu fikum, terjadi sampai pada hari ini. Ini masalah yang terkait dengan al-istihlal. Kemudian masalah yang ke pertama disebutkan adalah nikah mut'ah. Bagaimana bentuk nikah mut'ah? Beliau menjelaskan, hafizahullah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhas, keringanan untuk melakukannya. Kapan itu? Di saat para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yakhrujuna ma'ahu fi ba'dil ghazawat. Di saat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in keluar bersama beliau dalam berbagai peperangan. Wa fihim syabab. Di tengah-tengah para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam pemuda-pemuda. Yahtaj ila ayufarriqta qatahu kama yuqal. Yang namanya syabab, para pemuda-pemuda, ya, barakallahu fikum, baik dia belum menikah atau sudah menikah, syabab. Ya. Sampai disebutkan bahwa hitungan syabab itu mulai dari umur ya akil balig sampai umur 40. Masih dikatakan syab. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana dikatakan butuh untuk kemudian melonggarkan ya kemampuan dia. Mereka lalu mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena keluhan mereka terhadap butuhnya kepada wanita, farakhasalahum fil mut'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan beban hidup mereka itu dengan memperbolehkan melakukan nikah mut'ah. Bagaimana bentuknya? Yatazawwajaha bi adna mahrin mathalan. Thawb atau ay syai'in li muddatin muayyana. Dia menikahi wanita dengan mahar yang paling murah. Ya, seperti pakaian contohnya atau apa saja. Li muddatin muayyana. Dengan ketentuan waktu li muddatin muayyana. Yaumain, dua hari batasnya, atau tiga hari, atau empat hari. Alama yattafiqun. Sesuai dengan kesepakatan mereka, barakallahu fikum. Ini gambaran nikah mut'ah. Dalam kondisi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in berada di medan laga. Jangan kita bayangkan, set, diangkut pakai helikopter yang tidak ada. Ya mereka melakukan perjalanan saja membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tidak hanya membutuhkan waktu yang sangat panjang, iklim penuh dengan tantangan. Panasnya sangat menyengat. Padang pasir, barakallahu fikum. Terkadang kan kita mendapatkan berita wahyu atau berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat Nabi. Bagaimana mereka berperang dalam kondisi kurang sandang pangan. Ya makanan kurang, minuman pun juga kurang. Berarti mereka berperang lama. Sehingga untuk kemudian menjawab apa yang mereka keluhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu memberikan rukhsah kepada mereka untuk melakukan nikah mut'ah. Inilah yang disebut dengan nikahul mut'ah. Jadi, apa namanya, melakukan akad dengan mahar seadanya atau apa yang dia sanggup dalam waktu telah ditentukan. Satu hari, dua hari, atau tiga hari, atau empat hari. Nah, ini kejadian. Kemudian beliau menjelaskan, ثُمَّ حَرَّمَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ fi 'ami fathi Makkah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengharamkan nikah mut'ah itu ya di saat tahun pembukaan kota Mekah. Sebelum itu diberikan rukhsah oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pembukaan kota Mekah, bangkit kemudian berkhutbah dan berkata, ya ayuhan nas, inni qad kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa, wa inna allaha qad harrama dhalika ila yaumil qiyamah. Wahai segenap manusia, dulu aku telah merestui buat kalian untuk melakukan istimta' minan nisa, ay melakukan nikah mut'ah. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkannya sampai pada hari kiamat setelah pembukaan kota Mekah. Terus apa yang dijadikan hujah dan dalil oleh kaum Syiah untuk melanggengkan, memperbolehkan bagi pengikutnya atau siapa yang akan ditariknya untuk nikah mut'ah. Barakallahu fikum. Beliau menjelaskan hafizahullah, dan telah datang pengharaman terkait dengan nikah mut'ah ini dalam riwayat yang sangat banyak dari sejumlah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Di antaranya Salamah ibnul Aqwa, datang dari sahabat Jabir, datang dari sahabat Sabura ibnu Ma'ad al-Ma'bad al-Juhani, datang juga dari selain mereka, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, datang keharaman tentang nikah mut'ah ini mu'abbadan selama-lamanya sampai pada hari kiamat. Kata beliau, dan telah datang dari sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau berpendapat jawazaha, melihat oh ini boleh. Ya. Namun udhira haula annahum ma balaghahum tahrim. Diberikan barakallahu fikum udzur kepada mereka para sahabat Nabi tersebut yang berpendapat tentang kebolehannya karena belum sampainya kepada mereka tentang pengharamannya. Belum sampainya kepada mereka tentang pengharamannya. Telah datang dari sahabat Abdullah ibnu Abbas bahwa beliau berpendapat ini rukhsah, termasuk darurah. Setelah itu Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu ataba alaih. Kalau kita terjemahkan, ia mencela, barakallahu fikum, bahkan haddadahu birrajam, mengancam beliau radhiyallahu taala anhu untuk merejam, melempar dengan batu. In huwa qama bihadzal nikah, jikalau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu melakukan hal ini, thumma raja'a nafsahu wa tabayyana lahu sarahatul adillati bitahrim faraja'a ila alhaq. Kemudian beliau kembali melakukan ya penelitian, ternyata setelah itu terang jelas dalil di hadapan beliau tentang pengharamannya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu faraja'a ila alhaq. Beliau kembali kepada al-haq, bahwa telah diharamkan hal itu sampai pada hari kiamat. Tentu di sini ada pelajaran yang sangat berharga. Kalau para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in saja terjadi padanya khalal, artinya kekurangan di dalam belum sampainya dalil tentang sesuatu, lalu berfatwa berbeda dengannya, terjadi, ya namanya manusia, barakallahu fikum. Namun ketika melihat dan menemukan hujahnya, faraja'a ilal haqqi, maka segera dia kembali kepada al-haq. Tentu ini pendidikan buat kita, barakallahu fikum, untuk menjadikan kita mudah kembali kepada al-haq. Maka ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, kita harus menganggap bahwa diri kita ini bukan orang yang sempurna. Diri kita ini bukan orang yang barakallahu fikum, ya maksum, terbebas dari kesalahan dan kekeliruan. Kita juga jangan menganggap orang lain itu akan bebas dari kesalahan dan kekeliruan sampai kemudian tidak menerima dia salah dan dia keliru. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Di saat kita menganggap bahwa diri kita ini adalah manusia, di depan kita adalah manusia, alim kita adalah manusia, guru kita, ustadz kita adalah manusia, maka perlakukanlah dia sebagai manusia tempat kesalahan. Sehingga di saat salah dan keliru, barakallahu fikum, kita harus memiliki sikap yang arif di dalam ia menyikapinya. Pertama, kita tidak boleh untuk berta'assub kepadanya. Karena ta'assub ini merupakan salah satu penyebab terjadinya persoalan besar di dalam hidup. Ya, yaitu kekufuran menyebabkan terjadinya kesyirikan, barakallahu fikum, terlebih menyebabkan terjadinya kesesatan. Tidak boleh, rahimani wa rahimakumullah. Tentu bila menimpa kita ma'asyiral ikhwah, kita salah, kita keliru, maka kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla keringanan, kemudahan untuk cepat kembali darinya. Rujuk kepada kebenaran itu benar-benar taufik dari Allah. Kita tidak bisa memaksakan, ya akhi, hujjah sudah terang benderang, jelas nasnya Al-Quran, fatwanya para ulama, tapi kok ya kita bisa mengucapkan demikian, tetapi dia hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla lain. Hati dia di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum. Hati kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang akan memberikan taufik kepada siapapun untuk kembali kepada al-haq setelah dia melakukan kesalahan dan kekeliruan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sangat mahal. Ini sangat mahal, barakallahu fikum. Seseorang diberikan taufik untuk kemudian berjalan di atas al-haq. Belum tentu suatu saat dan suatu hari dia mendapatkan taufik di saat salah dan keliru untuk bisa kembali kepada al-haq. Belum tentu. Karena tidak ada jaminan, barakallahu fikum, di dalam hidup. Sudah terlalu banyak perjalanan orang-orang besar di dalam hidup kita. Masa kita mengenal dakwah ini, orang-orang besar, barakallahu fikum, ternyata tertutup jalannya untuk kembali kepada al-haq. Maka oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dibukakan jalan di saat kemudian mendapatkan petunjuk kepada al-haq, meminta untuk bisa istiqamah di atas al-haq, minta bantuan dan pertolongan di saat terjatuh dalam kekeliruan di hadapan al-haq, kita bisa cepat kembali, barakallahu fikum. Karena di saat kita menunda-nunda, tidak ada yang akan mengambil kesempatan menyamber sikap menunda-nunda ini kecuali syayati, setan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak menutup kemungkinan sikap menundanya engkau untuk bertaubat kepada Allah, Allah jadikan sebagai ujian terhadap orang lain, sehingga banyak yang bergelimpangan, banyak yang terjatuh, banyak yang ini. Sudah terlalu banyak, barakallahu fikum, yang terjatuh dengan sebab ujian yang Allah munculkan dari diri kita. Nas'alullah salamatal afiyah. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang lain terjatuh di dalam, barakallahu fikum, kesesatan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, bahwa kegampangan untuk kembali kepada al-haq merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terus kita meminta taufik ini kepada Allah setelah Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada kita al-haq dan memberikan keistiqomahan di atas al-haq. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita kembali, barakallahu fikum, membaca sedikit penjelasan terkait dengan ujian besar yang menimpa umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan kurun waktu yang panjang sampai dengan di masa kita sekarang ini. Beliau menjelaskan, rahimani wa rahimakumullah, pada ucapan hakadha kana ad-dinu ila khilafati Umar ibn al-Khattab. Kata beliau, di masa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam berada di atas kitabullah, dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula di masa khilafah Abu Bakar, di masa khilafah Umar, di masa khilafah Utsman ibnu Affan, sampai kemudian terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, muncul al-fitanu, muncul al-ikhtilafat, muncul fitnah-fitnah, muncul perselisihan-perselisihan, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercerita tentang fitnah ini, yaitu sebuah hadis yang didengar oleh seorang sahabat Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Di majlis itu Umar ibnu Khattab bertanya, siapa yang bisa memberitakan kepada kami tentang sebuah fitnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bercerita tentangnya. Kata Hudzaifah, qala Hudzaifatu ana. Saya, kata beliau. Kata beliau, turid, Anda ingin fitnah yang menimpa seseorang terjadi pada keluarganya, pada tetangganya, ini-ini. Ini semuanya akan bisa dihapus fitnah tersebut dengan sholat, puasa, zakat, ila akhirih. Kata barakallahu fikum Umar ibn al-Khattab. Walakin, akan tetapi, yang saya maukan, kata beliau, adalah sebuah fitnah bagikan gelombang dahsyat di lautan. Tamuju maujal bahar. Kata beliau, Hudzaifah menjawab, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Sesungguhnya antara engkau, wahai Umar, dan fitnah itu ada pintu tertutup. Kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Hudzaifah bertanya, ayuftahu am yuksar? Apakah pintu yang menjadi penutup antara saya dengan fitnah itu akan terbuka atau akan pecah berantakan pintunya? Apa jawaban Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala? Bal yuksar. Yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah, ya, tentang fitnah itu, adanya pintu fitnah antara Umar dan fitnah itu benar-benar tertutup. Ternyata yang didengar bukan terbuka pintunya, tetapi hancur berantakan. Subhanallah. Kata Umar, idzan, kalau begitu la yughlaq. Kalau begitu tidak akan tertutup lagi. Sudah hancur pintunya. Berarti tidak akan tertutup lagi. Barakallahu fikum. Subhanallah. Perawi hadis bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu tentang siapa dia pintu itu. Disebutkan dalam riwayat dengan terang-terang jelas, yaitu dialah Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum. Umar ibn al-Khattab sendiri mengetahui, kana ya'riful fitnata hadhi. Beliau tahu. Dan Umar tahu kalau beliau itu adalah pintu dari fitnah itu. Dan dia tahu dia akan terbunuh. Dari berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi barakallahu fikum, setelah terbunuhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai pintu penyekat di hadapan fitnah, sampai kemudian berselang waktu kepemimpinan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, maka terbunuhnya Utsman ibnu Affan, futihat abwabusyarr, diterbuka pintu-pintu kejelekan. Termasuk apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'a as-sayfu 'ala ummati lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah." Kalau sampai pedang sudah terhunus, sudah meletakkan tempatnya di umatku, kata beliau, maka terjadinya peperangan ini tidak akan terangkat sampai pada hari kiamat. Berarti sudah ada informasi dari wahyu melalui san Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terjadi perkara besar terkait dengan pertumpahan darah di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama kali tentu dengan terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, sampai dengan hari kita ini, kata beliau, barakallahu fikum, maka di saat terbunuhnya Utsman ibnu Affan, inilah masa bermunculannya ahlul kebid'ahan, ahlul bid'ah, minal khawarij, munculnya barakallahu fikum kaum khawarij. Wa ba'daha biqalil, setelahnya dalam waktu kurun waktu yang sangat pendek, yaitu zaharatir rawafid, muncul barakallahu fikum rafidah. Subhanallah, coba, ini ujian besar menimpa kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, semuanya ini terjadi di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para sahabat Nabi untuk kemudian memerangi kaum Khawarij, dan tidak ada seorang pun yang menyelisihinya, barakallahu fikum. Ini munculnya kaum Khawarij memeranginya. Tapi di saat terjadi khilaf baina Ali wa Muawiyah, baina Ali wa Muawiyah, Muawiyah menuntut agar yang membunuh Utsman diserahkan. Menuntut yang melakukan pembunuhan terhadap Utsman ibnu Affan segera diserahkan. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah di saat itu menolak, barakallahu fikum, untuk menyerahkan mereka. Lihat, li'annahul khalifah, karena di saat itu beliau sebagai khalifah. Beliau berpendapat, Ali sebagai khalifah, bahwa pembunuhan itu, annal qatlata la yuqtalun, mereka yang membunuh itu tidak akan dibunuh kecuali ba'dal muhakamah, setelah masuk ke dalam meja, ya tentu qadhi yang akan menghukumi, dan setelah ditegakkannya syuhud, saksi-saksi, siapa yang melihat bahwa dia membunuh Utsman. Jadi ini sebagai khalifah, Muawiyah menuntut agar segera diserahkan untuk kemudian dilakukan pembunuhan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah di saat itu, ia menahan, harus melalui meja hijau. Ia diminta siapa saksi, siapa yang, karena ini urusannya adalah pembunuhan, barakallahu fikum. Nah, atas dasar ini rahimani wa rahimakumullah, terjadi khilaf besar. ada yang mendukung Muawiyah, ada yang bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Namun para ulama menyebutkan bahwa Ali itu berada di atas al-haq. Ali radhiyallahu ta'ala anhu berada di atas al-haq. Bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang mengalami peristiwa yang sangat genting ini, barakallahu fikum. Beliau menjelaskan bahwa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in inqasama sahabatu ila thalati firq. Sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in terbagi menjadi tiga kelompok dalam peperangan, ya, khilaf antara Ali dan Muawiyah. Pertama, firqatun ma'a Ali, sahabat bersama Ali. Ini sahabat. Sebagian sahabat bersama Muawiyah, wahum qalil, mereka sedikit. Walhamdulillah. Kama yaqul Ibnu Katsir, mereka-mereka yang terlibat baik dalam apa namanya barisannya Ali radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, jumlah mereka itu qalil, sedikit. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullah. Kata beliau, asy-syarikun syariku alladzina syaraku fil fitnati la yazidun an 13 sahabiyan faqat. Yang terlibat di dalam fitnah besar ini yaitu tidak lebih dari 13 sahabat saja. Fil janibain, pada ya yang mengikuti Ali dan yang mengikuti Muawiyah. Sisa para sahabat Nabi yang masih hidup di saat itu, i'tazalu, mereka pergi menyingkir, menghindar dan menjauh, barakallahu fikum, dari fitnah tersebut. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Usamah bin Zaid, Abu Sa'id Al-Khudri, wa'adad kabir minas sahabah, dan sejumlah besar dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in menyingkir, barakallahu fikum, masyaraku fil fitnah, mereka tidak ikut terlibat di dalam fitnah. Kendati pun mereka melihat bahwa Ali dalam posisi yang benar, mereka berpendapat bahwa peperangan ini tidak sejalan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Wala amara wala amrun marghubun fi, dan tidak pula disenangi. Dalil yang menunjukkan demikian, pujian terhadap cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Hasan. Apa pujian Rasul alaihi salatu wasallam kepada Hasan? Inna ibni hadza sayyid wa la'alla Allah yuslihu bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Anakku ini, beliau menyebutkan cucunya, anakku ini adalah sayyid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada Al-Hasan. Semoga Allah azza wa jalla memperbaiki melalui tangannya dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Di saat terjadi ya pasukan siap bertempur antara ya pengikutnya Al-Hasan bin Ali dengan Muawiyah, apa yang terjadi? Hasan tanazul, menyerahkannya kepada Muawiyah. Subhanallah. Barakallahu fikum. Hasan punya hak, berhak, barakallahu fikum. Kata para ulama, tetapi demi untuk kemudian terjaganya pertumpahan darah besar di kalangan kaum muslimin, Al-Hasan bin Ali tanazala. Beliau tanazul barakallahu fikum. Subhanallah. Ini yang dijadikan dalil. Maka ini termasuk sebuah pujian. Karena Allah Azza wa Jalla menyiapkan Hasan bin Ali untuk memadamkan api fitnah dan membentengi darah kaum muslimin untuk ditimpahkan. Barakallahu fikum. Agar mereka berada dalam satu kalimat. Al-Hasan tanazul. Menyerahkannya kepada Muawiyah untuk menjaga barakallahu fikum, ya, pertumpahan darah kaum muslimin. Di saat itu kaum muslimin farihal muslimun farhan syadida, muslimun di saat itu bergembira dengan kegembiraan yang sangat barakallahu fikum. Ini sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga. Allah Azza wa Jalla menjalankan apa saja yang dimaukan oleh dirinya kepada siapapun dari hamba-hambanya dan kapanpun. Salah satu di antaranya terjadinya pertumpahan darah di tengah-tengah barakallahu fikum orang terbaik umat ini masih hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka menjauhkan diri dari fitnah, dijauhkan dari fitnah, itu adalah termasuk kebahagiaan di dalam hidup. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya kebahagiaan itu terhadap orang yang menjauh dari al-fitan barakallahu fikum. Sehingga Nabi SAW mengajak kita berlindung dari fitnah. Ma zahara minha wa ma batan, fitnah yang nampak dan fitnah yang tidak nampak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.